Katongan mati yang cinta Tuhan, rohatan tua dan lepel muawito, ala anak kenek makmurawito. Mau di rumah, dohok di kuri, tau nona sumang. Oh, susun skripsi. tunggu di sunei tohasia so anong nahurangi. Haberu jupako yeah. ku ditimpa tangga pula. Somo norong orang ni dong aku ronan ni kafeka. Nunga di boto iba puan dalagi susah laus tuh dongan orang mangan. Unang mapor siya ho, jala unang mabege bege ai holan la homane gai hubunga tadoi aro aro doi damanto nam so talinada jala aro usena mando nam salalak kalak kaki unang ma marbunga rohaki unang beniak lambok ni hatani, sadaran na tuhuli ni rohani. Ido na mambahen marbunga rohaki, unang benian kita marsira. ito nasunog ti roh at kisa lelengo alay taro to kudo nasay manggoraya tumatusi majo na di roh ako. Isa do hurohai, si do ni do. pardongan si tuap ni loba di bibir ni duluhut nang pasar rohaki tuho ito Terima kasih.